Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita masuk sesi 35. Baca dulu doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita lanjut sekarang tentang khobar lagi. Tadi mubtada sudah. Sekarang tentang khobar. Nah, khobar ini dibagi menjadi dua. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad satu kata. Ghairu mufrad bukan satu kata. Jadi mufrad di sini bukan artinya satu ya. Namun satu kata. Yaitu dimaksud ghairu mufrad berupa jumlah. Jumlah atau kalimat. Contoh misalnya, Aliyun mujtahidun. Aliyun mubtada nggih. Mujtahidun khobar. Nah, mujtahidunnya di sini karena cuma satu kata bukan jumlah, maka disebut mufrad. Namun kalau kalimatnya aliyun, kataba seperti tadi, aliyun mubtada di depan kan, kataba khobar. Khobarnya ini berupa jumlah, yaitu jumlah apa sini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, ini namanya ghairu mufrad. Yaitu khobar berupa jumlah. Bisa lagi aliyun abuhu maridun. Ali bapaknya sakit. Ali mubtada. Yang ini khobar. Abu maridun khobar. Abu maridun, ayahnya Ali sakit. Berarti berupa jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah ini pasti ada mubtada dan khobar lagi. Ini mubtada lagi. Yang ini khobarnya lagi. Khobar itu bisa lagi jumlah lagi. Turun temurun, turun terus. Aliun ini mubtada. Iya, Aliun kataba ini jumlah fi'liyah secara total ini. Namun katabanya sendiri jumlah fi'liyah. Iya, jadi yang ini ya, secara total ini masuk jumlah ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah ini ada jumlah fi'liyah lagi. Kataba ini sudah jumlah. Cuma satu kata. Kan coba artinya apa nih? Dia laki-laki menulis sudah lengkap. Yang di sini ini secara total juga jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Di dalam khobarnya ini ada mubtada dan khobar lagi. Tulis dulu. Ada yang bertanya? Kalau itu ditambah fil mustasfa, artinya gimana mubtada khobarnya ditambahkan kata-kata? Khobarnya tambahin kata-kata. Aliun fil mustasfa. Aliun abuhu maridun fil mustasfa. Fil mustasfa nanti ada i'rabnya sendiri. Panjang gitu. Iya. Abuhu maridun fil mustasfa. Masuk semua khobar. Susah kan khobar kan? Enggak susah kok. Cuma menerangkan aja. Kan diterangkan cuma sedikit, menerangkannya kan yang banyak. Ghairu mufrad tuh yang ini. Ghairu mufrad. Nanti belum kita masuk ini sebentar. Sudah ya? Inilah ini ghairu mufrad ini. Ghairu mufrad tuh maksudnya berupa jumlah. Berupa jumlah. Ini jumlah fi'liyah atau ini jumlah ismiyah. Sekarang lihat lagi di buku. Khobar berupa mufrad. Khobar berupa mufrad. Pengertiannya, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Ma laisa, yaitu khobar yang bukan jumlah. Wala dan bukan syabihan bil jumlati, dan bukan mirip, syabih mirip, syabih mirip. Mirip bil jumlati, dengan jumlah. Pokoknya dia bukan kalimat, khobarnya itu bukan kalimat, cuma satu kata saja, atau bukan berupa mirip dengan kalimat. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud jumlahnya, apa yang dimaksud syabihan bil jumlah pada kesempatan kali ini juga. Contoh yang kita lihat sudah contoh sebelumnya, cuma satu kata. Al-waladi al-waladu na'imun, al-waladani na'imani, al-awladu na'imuna, al-waladu na'imun. Anak laki-laki tidur. Berapa anak laki-lakinya? Satu. Al-waladani na'imani. Dua anak laki-laki tidur. Kemudian al-auladu na'imuna. Anak-anak laki-laki jamak. Na'imuna tidur. Garis bawahi na'imun, na'imani, na'imuna. Semuanya masih berupa mufrad. Gampang ini. Itu yang sudah dipelajari tadi. Sedangkan kalau yang ghairu mufrad, Aliun abuhu maridun. Ini yang tadi. Aliun abuhu maridun. Ali mubtada'nya. Abuhu maridun ini sudah khobar secara keseluruhan. Khobar ini di dalamnya, karena ini berupa jumlah ismiyah, di dalamnya ada mubtada, di dalamnya lagi ada khobar. Artinya Ali abuhu bapaknya sakit. Siapa yang sakit? Ali apa bapaknya? Bapaknya. Maka sakit ini khobar dari mana? Abu. Khobar ini ya, ini adalah khobar dari mubtadanya abuhu. Kalau kalimatnya mau buat Ali yang sakit, beda lagi. Jadi Ali sakit. Ali yang bapaknya tukang becak itu sakit. Nah, misalnya. Itu ada lagi cara membuat kalimatnya. Diatur juga dalam bahasa Arab. Nanti. Ini dulu aja. Lalu yang berikutnya, al-ustadzu fil baiti. Al-ustadzu fil fil baiti. Mana mubtada'nya? Khobarnya? Kan khobar itu menerangkan ustad. Khobar itu menerangkan ustad. Nah, khobar ini ada huruf jer. Ini huruf jer ya. Setelah huruf jer pasti majrur. Ini majrurun bi harfil jarri. Majrur dengan huruf jer. Susunan yang terdiri dari huruf jer dan isim majrur setelahnya namanya jar majrur. Ini termasuk golongan sibhul jumlah, tadi syabian bil jumlah. Ini kumpulan ini ya. Ini kita sebut jar, ini huruf jer ya, jar majrur. Atau nama kalimatnya syibhul jumlati. Mirip jumlah fil baiti. Itu bukan kalimat lengkap. Seperti keterangan saja. Maka tadi khobarnya yang ini tadi sibul jumlah, yang ini berupa jumlah. Dua contoh yang ini berupa jumlah. Nah, khobar yang ini namanya ghairu mufrad. Ini namanya ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Nanti jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah juga ada dua macam. Halaman berikutnya. Di bawahnya lagi, as-saburatu amamal auladi. Saburo apa? Papan tulis. Amama? Di depan. Al-aulad? Anak-anak. Mana mubtada'nya? As-saburo. Amamal auladi? Khobar. Amal-amal auladi sama juga. Termasuk syibul jumlah juga. mirip jumlah. As-saburatu amamal auladi. Ini di depan ya, papan tulis. As-saburatu mubtada, ya kan? Amamal auladi khobar. Khobarnya ini berupa syibhul jumlah. Sudah? Catat dulu. Allahu a'lam bishawab. Nanti satu lagi sesi sebelum maghrib masih ada. Halaman 4.